بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جمع سكالين رحمني ورحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semuanya ada di majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang penuh mubarak, penuh barakah insyaallah. Majlisnya orang-orang saleh, majlisnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengendaki dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikendaki baik, baik di dunia dan baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama sekalian dinukil Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di majlis ini dalam pembahasan kita kitab Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair Al-Imam Al-Haythami rahimahullahu taala, yang kita sampai pada Al-Kabiratus Sadisatu wal Khamsuna ba'da Tsalatsiniyah, dosa besar yang ke-356, Izharu Zayyus Salihin fil Mala', menampakkan apa, perhiasan penampilannya orang-orang soleh, menampakkan penampilan orang soleh atau penampilannya orang-orang soleh, menampakkannya di hadapan masyarakat, tetapi di balik itu semuanya dia wantihakul maharim, melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu njobone saleh. Ya, pakai bajunya orang saleh. Ya. Kupulukan ya kupulukan masyaallah, ya. Pakai baju koko ya pakai baju koko, lek kadung jubahan masyaallah ngalang-alangi sunan. Gitu ya. Kalau kadung jubahan. Kemudian juga ikut majelis ilmu, ikut majelis zikir, ya, ikut sholat berjamaah. Tapi di balik itu semuanya, dia melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau shagaira fil khalwah, sekalipun itu adalah dosa kecil dalam keadaan bersendirian. Ini adalah dosa besar yang ke-356. Berpenampilan orang saleh, tetapi di balik itu semuanya dia melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena pantas dikasih judul lah, wah, orang saleh gadungan. أخرج ابن ماجه بسند رواته ثقات عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Majah meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya, para perawi thiqah dari Thauban radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati. Benar-benar aku mengetahui satu kaum dari umatku. Benar-benar aku mengetahui satu kaum dari umatku atau kaum-kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah. Orang-orang ini nanti pada hari kiamat, mereka akan datang pada hari kiamat, bi'amalin amthali jibali tihamah, dengan amal-amal yang sebesar gunung tihamah, bi'baydo putih, yang putih. Ya, jadi dia beramal dengan amal yang sangat banyak. Sampai dikatakan nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa pahala amal-amal itu, ya, saking besarnya pahala itu sampai seperti gunung Tihamah putih. Ya, gunung Tihamah putih. Tetapi fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah jadikan amal yang sebesar itu menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Habaan mansura, jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya bukan seperti debu yang kita lihat, yang kalau kita nyapu tanah dalam keadaan kering merombleduk. Iku sik keto. Habaan mansura itu bagaimana? Kalau misalkan kita punya rumah, rumah itu kemudian di siang hari ada cahaya matahari yang masuk. Kita lihat seberkas cahaya itu ada apanya itu? Kayak pertik-pertik-pertik gitu ya. Kalau enggak ada cahaya kelihatan? Enggak. Kalau ada cahaya kelihatan. Nah, itulah habaan mansura. Enggak ketok wis. Ya. Jadi tidak kelihatan sama sekali makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beletuk kayak tok sih ada beletuk. Ya, ada beletuk kita sih sempat napa? Tutup muka dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau ini tidak bisa, tidak kelihatan. Yang seperti ini ada debu yang berterbangan, habaan mansura ini. Ya, kelihatannya bagaimana? Kalau lampunya dimatikan lalu disorotkan, nyorot, baru kelihatan, karena gini gak kelihatan. Tapi kalau dimatikan kemudian disorotkan, maka akan tampak. Ya, maka akan tampak. Seperti kalau kita motor gitu ya, diselorotkan ke sana, kita gak terkena cahayanya, kita dibalik cahaya, kita akan melihat di sana banyak sekali debu-debu yang berterbangan. Itulah habaan mansura, sangat kecil, sedikit sekali gitu ya, sangat kecil, sedikit. Ya, menjadi seperti itu. Jadi kita bayangkan amal yang sebesar itu oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada nilainya sama sekali. Di sisi Allah Subhanahu wa taala amal-amal seperti itu enggak ada nilainya sama sekali, dibuang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Thauban pun berkata, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sifati mereka untuk kami wahai Rasulullah, au jallihim lana. Terangkan untuk kami mereka ya Rasulullah, li'alla nakuna minhum, agar kita tidak termasuk golongan mereka, wa nahnu la na'lamu, sementara kami tidak mengetahuinya. Jadi ini perkara besar, perkara berat, perkara yang menakutkan. Bagaimana tidak, dia sudah susah payah beramal di dunia. Susah payah beramal sholat. Susah payah puasa, berhaji, sedekah, berinfak. Ya, sehingga merasa sudah selamat. Sehingga merasa sudah aman. Karena dia merasa nanti pada hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak dan terlihat besar sekali pahalanya. Begitu ketemu Allah, semua dijadikan seperti debu yang berterbangan. Maka para sahabat menganggap ini perkara besar, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, terangkan sifat mereka itu bagaimana? Ya, amal yang mereka kerjakan itu sebenarnya bagaimana? Agar kami tidak termasuk golongan mereka. Agar kami tidak sampai amal-amal kami menjadi debu yang berterbangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum." Adapun mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan dari bangsa kalian, dari kulit-kulit kalian. Ya, jadi mereka itu serupa dengan kalian, saudara kalian dalam Islam. Bahkan mungkin mereka adalah saudara kalian dalam apa? Nasab dan kebangsaan, sama dengan kalian. Dan bahkan mereka wa ya'khudzuna minal lail, mereka mengambil bagian dari malam hari, kama ta'khudzun. Sebagaimana kalian juga mengambil bagian dari malam hari kalian. Ya, jadi mereka juga sholat malam. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya, mereka juga salat, mereka baca Al-Qur'an seperti sebagaimana kalian. Mereka beribadah sebagaimana kalian beribadah. Mereka mengambil bagian dari ketaatan sebagaimana kalian mengambil bagian dari ketaatan. Namun walakinnahum, akan tetapi mereka adalah aqwamun, kaum-kaum yang idza khalau bimaharimillah, jika mereka bersepian dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kalau enggak ada orang tahu, sepi-sepian, intahakuha, mereka melanggarnya. Jadi mereka melanggarnya. Kalau tampak di mata manusia, masya Allah semuanya melihat dia adalah orang yang saleh. Mungkin sholat berjamaah, iya sholat berjamaah, iya. Bahkan mungkin selalu pada shof yang pertama. Barangkali dia mungkin yang azan dan yang koma. Majelis ilmu, masya Allah, yang nyiapkan meja, gitu, barangkali gitu ya. Yang noto mik, gitu, macam-macam. Pokoknya dia memiliki peran. Dikatakan ikhwanukum, apa? Sing-nyuting, masya Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Walhasil di sini Nabi mengatakan ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Ya, mereka adalah saudara-saudara kalian. Artinya apa? Bersama-sama dengan kalian, kumpul bersama dengan kalian, beribadah sebagaimana kalian beribadah. Ahli majelis ilmu, ahli salat berjamaah, ahli masjid. Dikatakan ikhwanukum. Ya, kalau bersama dengan manusia. Tapi kalau sudah bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak kelihatan manusia, manusia enggak ada yang tahu apa yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Maka ini adalah dosa besar. Sekalipun mungkin apa yang dilakukan adalah minas saghair. Sekalipun apa keharaman yang dia langgar itu dosa kecil, tetapi hal itu menjadi dosa besar. Ya, sekalipun apa yang dilakukan adalah dosa kecil, tapi gara-gara dia melakukannya itu seperti itu, maka menjadi dosa besar. Jamaah sekalian, yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Repot ya. Terang-terangan jari mujaharo. Mujaharo apa mujaharo? Orang yang beramal maksiat terang-terangan. terang-terangan kaudi wong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahir. Setiap umatku itu akan diampuni dosanya kecuali yang mujahir, terang-terangan dalam berbuat maksiat. Terang-terangan berbuat maksiat berarti mujahir, enggak disepuro. Gak terang-terangan, sembunyi-sembunyi karena uang roh, malah diancam dengan seluruh amalnya habis. Ya nopo nih, enak elek maksiat terang-terangan nopo gak terang-terangan. Ya nopo nih, repot habis ya. Tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, dua-duanya membahayakan. Yang terang-terangan, kenapa itu menjadikan dosanya juga dosa menjadi besar kalau terang-terangan? Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Karena dilihat orang dan barangkali ada orang pengin. Habis pengin, nyoba, yo apa sih rasanya maksiat itu? Maka tatkala ada orang berbuat maksiat terang-terangan lalu ada yang meniru, bagi dia adalah dosa dia berbuat maksiat, bagi dia dosanya orang yang niru. Lah kalau yang niru beranak pinak, kan menjadi dosa turunan. Ya, akhirnya terus seperti itu, tidak ada habisnya sampai hari kiamat loh. Makanya akan menjadi dosa sangat sangat besar, seperti manusia pertama kali yang membunuh. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun orang yang terbunuh melainkan anak Adam pertama yang membunuh, alaiha kiflun, bagi dia adalah beban dosanya sampai hari kiamat. Kita bayangkan ini, nanggung dosa seberapa dia sampai hari kiamat. Maka apa? Mujaharah, dosa besar. Nah sekarang enggak mujaharah, ini musataroh sekarang ini ya. Ya. Maksudnya dia menutupi diri. Ya menutupi diri enggak terang-terangan. Tetapi kesalahan besarnya adalah, tatkala bersama dengan manusia dia tampakkan kesolehan, tatkala bersama dengan Allah dia tampakkan kemaksiatan. Berarti dia lebih takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah. Nah inilah dosa besarnya. Sama sekalian maka Allah Subhanahu Wa Taala, dia meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah bahaya besar. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang demikian. Dan kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jemaah sekalian. Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang berikutnya, Wal-Bazzar. Dan Imam Al-Bazzar Wal-Bayhaqi, dan Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan, wal-lafdu lahu, dan lafad adalah miliknya. Dikatakan Nabi SAW, tadi itu hadis sahih ya. Yang pertama tadi kita bacakan adalah hadithun sahih. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, disahkan oleh Imam Al-Albani, disebutkan dalam As-Sahihah ya. Sekarang riwayat Imam Al-Bazzar. Ini kalau ben isik nek cek nang tek bismillah loro ae. Tapi panas. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala. At-Tabi', ya, mu'allaqun biqa'imati arsillahi azza wa jal. Ada sebuah tok, tok atau stempel ya, stempel ya, stempel, stempel yang nyentempel manusia ini. Mu'allaqun biqa'imati arsyillahi azza wa jal, tergantung di tiang arsnya Allah azza wa jal. Fa'idhan tuhikatil hurmatu, Jika perkara yang diharamkan itu dilanggar, wa umila bil ma'asi, dan dilakukan dengan kemaksiatan, wa juduri ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbuat lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dilancangi. Ba'athallahu tabi'a, maka Allah pun mengirimkan stempel itu. Fayatba'u ala qalbihi, maka akan mencetempel hatinya. Fala ya'qil ba'dza dzalika syai'a, maka dia tidak bisa berpikir, berakal setelah itu sedikit pun. Artinya di sini kemaksiatan itu kalau dilakukan terus-menerus, ya, dilakukan terus-menerus, maka itu akan membuat apa? Noktah di dalam hati. Jadi datang, maksiat datang, tiktok didik-didik, kan gitu ya. Datang lagi, tiktok mana, datang lagi, tiktok mana, datang lagi, apa namanya, noktah itu hitam akan terus-terus menempel dalam hatinya. Akhirnya apa? Dalam ayat Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim, akhirnya menjadi ran yang menyelubungi hatinya, sehingga hatinya menjadi hitam. Hatinya akan menjadi hitam. Kalau sudah hitam, maka hati itu akan keras, ya, sulit bagi dia untuk kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit bagi dia untuk menerima petunjuk, sulit bagi dia untuk menerima hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ya, kita harus menghindar dari segala macam bentuk kemaksiatan. Jangan mujarah, ya, yaitu dengan terang-terangan, dan juga jangan dengan sembunyi. Ya, jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jangan terang-terangan, jangan juga dengan sembunyi, karena dua-duanya maksiat. Bisa dua-duanya itu menjadi amal yang dosa besar. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita lanjutkan dengan riwayat yang berikutnya, yang kedua ini tadi, riwayat Baihaqi Al-Bazzar dengan sanad dhaif. Ya, sanate dhaif. Kadung ya. Allah. Jangan diimani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya sanatnya sahih atau hasan, riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha daraba mathalan siratan mustaqiman ala katifai sirati ay janibai. Darani lahuma abwabun mufattahatun ala al-abwabi suturun wada'in yad'u fawqahu wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wal abwabu allati ala katifai sirati hududullah fala yaqaw ahadun fi hududillahi hatta yukshafa satru walladhi yad'u min fawqihi wa'idu rabbi azza wa jal. Kita perhatikan hadis ini, hadis sahih atau hasan, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, innallaha daraba mathalan, sesungguhnya Allah itu membuat satu perumpamaan. Jadi kalau ada daraba diganti dengan mathalan, maknanya Allah membuat sebuah perumpamaan. Kalau daraba dan mathalan, maknanya gasak, memukul, gitu ya. Maknanya adalah memukul, bukan maknanya itu membuat contoh. Makanya hadis muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum alaih wahum asyra sinin, maknanya yaitu ajari anak-anak kalian itu sholat usia mereka 7 tahun. Pukul mereka karena sholat usia 10 tahun. Bukan kasih contoh dia tatkala usia 10 tahun. Kan itu pernah ada yang nge-share dikasih makna nyuntui, gitu ya. Nyuntui itu kalau doroba masalah, beri contoh. Pukul-pukul temenan, gitu ya. Wadribuhum, pukul-pukul temenan. Bukan kasih kasih contoh. Wes kasep kasih contohnya tadi itu. Sebelum usia 7 tahun kasih contoh. Usia 7 tahun disuruh. Kan itu ya. 10 tahun kok disuruh enggak mau baru dipukul. Pukul-pukul temenan. Tapi mukulnya itu begini. Nah, itu. Ya, mukulnya itu begini. Nah, begini. Gini ya enggak apa-apa gitu ya. Mukul begini. Enggak boleh. Nah, dari atas begini. Gini, nyamblek gitu ya. Jadi tidak menyakiti gitu ya. Pukulan seperti tidak menyakiti, tapi kalau dari atas ke bawah gini, nah ini yang menyakiti. Kalau dari bawah begini disamblekkan ke anaknya, maka ini tidak menyakiti. Itu hanya menunjukkan apa? Hanya menunjukkan apa? Bahwasanya orang tua itu punya kuasa. Orang tua itu harus ditaati, gitu ya. Itu sebagai pendidikan. Ya, karena tujuannya bukan untuk menyakiti. Ya. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini innallaha daraba matalan siratan mustaqiman. Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan sebuah jalan yang lurus ala katifai, membuat sebuah perumpamaan sebuah jalan yang lurus. Ala katifai sirati ay janibai, di antara dua sisi jalan itu kanan kiri, daran, ada dua negeri, ada dua rumah. Lahuma, bagi dua rumah ini, abwabun mufattahatun, ada pintu-pintu yang dibuka. Jadi Allah membuat perumpamaan sebuah jalan yang lurus. Samping kedua sisinya ada rumah, dua rumah yang memiliki apa? Pintu-pintu yang terbuka. Masing-masing pintu yang terbuka. Al-abwabi suturun. Nah, di atas pintu-pintu itu ada selambunya. Selambu, tirai gitu ya. Wada'in yad'u fawqahu. Dan ada seorang penyeru yang menyeru di atas pintu-pintu itu. Seraya menyeru, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyeru kepada, mengajak kepada negeri keselamatan. Keselamatan. Wayadi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Ya, jadi di atas pintu-pintu itu ada penyeru yang menyeru seperti ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal abwabul lati ala katifai sirati, dan pintu-pintu yang banyak di atas kedua sisi jalan itu adalah hududullah, garis-garis batasan Allah, garis-garis batasan Allah. Jadi jalan yang lurus, kemudian di samping kanan dan kirinya banyak sekali pintu yang terbuka yang ada tirainya. Maksudnya apa di sini jamaah sekalian? Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau pintu tadi itu adalah pintu lawang jegrek. Ditelok tok gak pengin. Enggak kepengin melbu. Tapi kalau tirai pemene kena angin, buka lewat, buka mesti ndelok kan gitu ya. Iya enggak? Ya, jadi kita lewat sebuah pintu lalu di situ kalau pintunya jegrek, pintu benar-benar tutup gini, wis gak ndelok blas, gak kepingin, kan gitu ya. Tapi itu dikasih tirai dan tirai itu biasanya akan terbuka, terbuka. Ketiup angin, buka ngene, moto iki refleks ono apa jero ne. Kan gitu ya. Berarti itu apa? Membuat orang penasaran. Pengen nyoba tuh. Ya, pengen nyoba. Sama sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana adalah pintu-pintu tadi itu adalah apa? Garis-garis batasan Allah. Fala yaqa'u ahadun fi hududillah, maka janganlah salah seorang, ya jangan seorang pun itu terjerumus ke dalam garis-garis batasan Allah tadi itu. Jangan sampai nginceng, jangan sampai apa nginceng niku? Mengintip. Ya. Jangan sampai melihat, apalagi masuk ke dalam sana. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusafa sitr, jangan sampai dia menyingkap sitr itu. Ya, kalau sudah disingkap, menyingkapnya, maka apa yang terjadi? Pengen masuk. Kenapa? Karena di dalamnya itu indah. Di dalamnya dipenuhi dengan syahwat. Yang syahwat itu adalah sesuai dengan keinginan manusia. Maka jangan sampai ada seorang pun yang terjerumus ke dalam batasan-batasan itu. Hingga kemudian dia menyingkap tirai tadi itu. Walladzi yad'u min fawqihi. Sementara yang menyeru di atasnya adalah wa'idhu rabbi azza wa jal. Yaitu wa'idhu rabbi azza wa jal. Yaitu penasehat dari Rabbnya azza wa jal. Yang senantiasa memberikan nasihat. Ya, masing-masing kita ini ada penasehatnya ya. Artinya apa? Selalu kan kita ini ada perang di dalam diri kita. Kan itu ya. Ada perang batin di sini. Mau gini, ono sing ngomong iya, ono sing ngomong enggak, kan gitu ya di sana. Itulah wa'id ya. Maka tekanan tergantung di sana nanti. Wa'idnya ini kuatnya kepada kebaikan atau kuatnya kepada keburukan. Ya jamaah sekalian, imlakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia terbiasa dengan kemaksiatan, maka penasihat yang dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa kalah. Kenapa? Terbiasa dengan kemaksiatan, terbiasa dengan keburukan. Kalau terbiasa dengan ketaatan, maka penasihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini, suara hati kita yang mengajak kepada kebaikan itu akan senantiasa menang. Ya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Oleh karena itulah di sini, apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan kita orang soleh gadungan ini? Apa kaitannya kira-kira? Bismillah. Apa kaitannya di sini? Halo. Jangan coba-coba mendekat. Jangan coba-coba mendekat. Ya. Artinya kemaksiatan itu jangan coba-coba untuk didekati. Kita harus pintar memangkas segala perkara yang menjadikan diri kita itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Harus dipangkas. Oh, apa ini penyebabnya ini? Gitu ya. Kalau penyebabnya misalkan ini internet. Berarti bunuh internet. Ya. Apa? Bunuhnya. Gak punya. Kalau misalkan gara-gara adanya internet. Misal gitu ya. Misal apa namanya. Ya bener. Awalnya dulu YouTube. Pengajian-pengajian. Satu ketika muncul kan gitu ya. Ya. Muncul. Nah gini misalkan gini. Ini pengajian-pengajian. Gini gak kena. Ya kan itu ya. Gini gak kena gitu ya. Nah kalau kemudian. Kalau itu kok mesti nyelendong buka iku, berarti ojok katik buka mana? Masih tujuannya delok pengajian. Kan gitu ya? Seperti itu. Artinya itu menjadi sebab. Kalau itu adalah sebab kita pangkas, potong sudah. Wis, gak ngunu-ngunuan, gak pateken, kan ngunu. Pray. Kan gitu ya? Misal gara-gara iki, ya gitu ya. Smartphone misalkan ya. Malik kok delok gak mau, gak genang-genang ini. Berarti ganti jadul. Aman, Mis. Kan gitu ya. Nah, masing-masing orang itu harus apa? Tahu penyakitnya sendiri. Penyakitku ini apa? Ya, penyakitku ini apa? Sehingga aku kok bermaksiat terus ini. Sebabnya apa? Maka pangkas tuh sebab. Ya, cara cepat untuk mematikan penyakit itu apa? Mengangkat sebabnya. Lek diobati terus sebabnya sik pancet. Ya napa? Kambuh terus gitu ya. Mari maksiat ya duh astagfirullahalazim. Wedi nang Allah salat, tobat. Tapi sebabnya sik pancet. Suatu ketika, kumat mana, kambu mana, Ya. Napa? Tomat. Napa tomat itu? Tobat kumat, ya. Seperti kaji tomat, ya. Baik, berangkat tobat mulai. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai apa? Terjerumus kepada batasan-batasan itu. Mendekat sampai ke batasan itu jangan, apalagi sampai menyingkap tabirnya. Maka segala sebab menuju kemaksiatan itu diputus. Diputus. Contoh misalkan kalau kita apa namanya ada di rumah itu, ya misalkan punya alat-alat yang seperti itu, internet masya Allah ya, wifi full di rumahnya, misalkan gitu ya, iki aku lek internetan di jero kamar belakra, berarti internetan ini di teras, ketok wong akeh, gak gelem gak wani blak belakar, gak apa-apa wis, masih krono wong, gak apa-apa awal kan gitu ya, itu langkah awal. Artinya apa? Penyebabnya dibangkas. Wis ndek teras, kok sik tola-tola sik bantu tae. Hah? Diapakno? Hah? Ya dipangkas. Enggak pakai gitu, gituan lagi. Artinya itu harus pandai coba sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Atau disiasati. Ya, pakai program. Kalau saya di sini punya programnya itu Muraqib. Programnya namanya Muraqib. Program Arab ya. Itu untuk membatasi seluruh akses menuju internet. Ya, tinggal opo sing gak oleh masuk situ aman. Gitu ya. Jadi disaring, difilter semuanya enggak bisa masuk ya. Rokobah atau Muraqib ya, Muraqib. Ya. Itu programnya bagus sekali. Hah? Ya bisa gitu ya. Tapi saya kira anaknya pinter dibuka dhewe. Nah, ya itu. Iya. Wong anak saiki ya sampe jebol wifi barang kok. Wifi wis di password lho, dicebol iso kan gitu ya. Soalnya apa? Ono program penyedia menjebol. Lah itu jadinya kan repot. Ya. Ya makanya di aksesnya di situ dipasang. Sehingga apa namanya untuk jalur-jalur ke sana kemari segera dipangkas. Itu misal, ya itu di antaranya. Ya, itu adalah usaha. Walhasil masing-masing di antara kita harus tahu. Ya, harus tahu. Kalau misalkan di rumah, ya di rumah kita kok Quranku iki kok apa jenenge kurang TV-ne akeh berarti ya berarti ini penyakitnya anak di TV ini berarti gitu ya gara-gara nonton TV ngaji enggak Quran enggak majelis taklim enggak eman-eman nonton TV kan gitu ya maca Quran ya sak jam gak kuat nonton TV 10 jam sewengi sampai subuh kuat. Berarti itu penyakitnya ada di TV. Lek ngono carane ya napa carane? Dibuah. Hah? Iya, dibuah eman, antene dibuah gitu. Iya. Kok diketok kabel beres. Misal gitu ya. Kalau sekarang ada TV sunnah. TV sunnah pun demikian. Kadang-kadang kok apa jenenge? Kadang-kadang punya apa namanya? Penasaran. Siaran liyane nanti kan gitu ya. Digoleki dhewe ketemu kabeh macam-macam sampai untuk Perancis. Ya, kan delok siarane macam-macam liyan. Nah, makanya kayak gitu di password dilangno passworde. Sehingga tidak bisa ngelak imana. Misal, itu kan walhasil orang-orang itu kita punya cara masing-masing. Ya. Ya, agar kita tidak sampai terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi sebabnya itu harus dihilangkan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis yang lain, ya, yaitu disebutkan wa daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Ini warazin ya. Diriatkan dari Rozin. Ini enggak lihat ini apa ini. Kita baca dulu. Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Allah membuat perumpamaan sebuah jalan yang lurus. Wa an jambati sirati surani fihima abwabun mufattahah. Di kedua sisi jalan itu ada pagar, dua pagar. Nah, di pada dua pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Kan sama dengan tadi ya, kalau tadi itu dua bangunan rumah, sekarang dua pagar. Wa alal abwabi suturun murkhatun. Dan di masing-masing pintu itu ada tirai-tirai yang berlabuh ke bawah. Wa inda ra'sis sirati da'in yaqulu istaqimu. Di atas jalan itu ada seorang penyeru dai yang mengatakan lurus, istiqomah kemari. Ojo tola, ojo tola-tole, ke sini lurus. Lurus kalian istaqimu ala sirati wa la ta'wajju. Jangan kalian itu condong. Jangan kalian bengkang-bengkong melakunya lurus gitu jalannya. Wa fawqa dzalika, dan di atas yang demikian, yakni pintu-pintu tadi itu, da'in yad'u kullama hamma 'abdun an yaftaha syai'an min tilkal abwab, qala wayhaq. Ya, ada seorang penyeru yang menyeru setiap kali ada seorang hamba yang ingin berkeinginan membuka sesuatu dari pintu-pintu itu, maka penyeru ini, penasihat ini mengatakan, wayhaq, celaka kamu, la taftahu, jangan kamu buka. Fa innaka in taftahu talijhu. Kenapa kalau kamu membukanya, maka aman masuk kamu akan memasukinya enggak kuat. Gitu ya. Artinya di sini apa? Jangan korbankan diri kita di hadapan syahwat. Mesti enggak kuat. Gitu ya. Akeh enggak kuate timbang kuate. Artinya apa? Jangan korbankan diri. Jangan mengatakan, wah aku bendino sholat yang gak mungkin lah terjerumus ngunung-ngunung iku. Jari sopo. Ya. Betapa banyak orang itu terjerumus sama sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah. Seorang muadzin. Ya, dia azan tiap hari. Muadzin. Satu ketika dia naik ke atas menara, lalu melihat ke bawah, melihat apa? Perempuan Nasrani, ya, di dalam rumahnya, di balik rumahnya. Dilihat, wah yurek, waduh, modun gak sih toh? Adhan. Ya? Modun gak sih toh adhan. Kemudian dia mengetok pintu rumah, lalu pengen nikahi dia. Ya, pengen nikahi wanita Nasrani tadi itu. Kata wanita Nasrani, gak boleh. Kamu Muslim, aku Nasrani. Kalau kamu mau nikahi aku, kamu harus jadi Nasrani. Ya kan dia, wis kadung ruwayu, kena syahwat, gak popo wis. Budal dia. Akhirnya dia apa? Murtad. Ya, dia murtad, lalu nikah. Setelah nikah, belum sempat malam pertama, dia naik ke atas pintu, naik ke atas atap rumahnya si wanita tadi itu, enggak tahu mau ngapain, jatuh mati. Mati dalam keadaan murtad, rugi dunia, gak sido rabi, rugi akhirat, kekal abadi di dalam neraka. Ya, rugi dunia dan akhirat. Gara-gara apa itu? Syahwat. Kenapa kok syahwatnya muncul? Sebabnya enggak dijaga. Apa sebabnya? Ghaddul basor. Enggak mau ghaddul basor. Enggak mau menundukkan pandangan. Jadi sebab itu pangkas. Ya, ojo delelat celelet tuh mata, ya matanya jangan celalatan. Itu sebabnya di sana. Sama sekali kalau Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu sebabnya akhirnya dia malah jadi murtad waliyadz billah. Ya. Maka di sini apa? Senantiasa ya, dalam hadis ini diberikan nasihat, "Wai haq la taftahu." Jangan sekali-kali kamu buka. Kalau kamu buka, kamu akan masuk. Ya, jangan dekat-dekat dengan kemaksiatan. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Summa fassarahu fa akhbara anna sirata huwa al-Islam. Kemudian Zirin tadi ini, perawi ini menafsirkan hadis ini, ya, dia memberitakan bahwasanya jalan itu adalah jalan Islam. Wa annal abwabal mufattahata maharimullahi jalla wa ala. Dan bahwasanya pintu-pintu yang terbuka itu adalah apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa annas suturul murkhata hududullah. Dan bahwasanya tirai-tirai yang dilabuhkan itu adalah garis-garis batasan Allah. Ya, pintunya itu adalah perkara yang diharamkan, saternya itu garisnya, jangan sampai dibuka masuk. Wadaiyala ra'sis sirati wal Qur'an. Penyeru yang ada di atas jalan yang mengajak lurus ke sini, jangan bengkong-bengkong, jangan tolak-tolak, itu adalah Qur'an. Wadai min fauqihi, dan kemudian seorang dai penyeru yang ada di atas, apa namanya, di atasnya tadi itu adalah wa'idullah, penasihat dari Allah, fi qalbi kulli mu'min, di dalam hati setiap orang mukmin. Ini adalah karunia dari Allah. Tidaklah seorang mukmin itu mau melakukan satu kesalahan, satu keburukan, mesti ada tarik menarik. Gitu ya? Masakan gitu enggak? Halo? Iya. Iya. Mesti. Kayak iya, kayak enggak. Kayak iya, kayak enggak. Kan gitu ya? Ada perang. Nah, itu kan tergantung dengan ketakwaan dia. Ya, tergantung dengan ketakwaan dia. Mana yang lebih gemuk di sana? Ya. Kalau maksiatnya gemuk, maka gampang dia berbuat maksiat. Ya. Kalau ketaatannya yang gemuk, ya, maka dia akan apa terhindar dari maksiatnya. Ya, seperti katakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Salat akan bisa menghalangi seorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya, dengan ketaatannya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Warahu Ahmad wal Bazzar mukhtasaran bi ghairi hadha lafdhi bi isnadin hasan. Ya. Baik, adzan, fadhal, silakan. Baik, kita lanjutkan hadis hasan riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan yang selain keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu minni hadhil kalimat?" Siapa yang mau mengambil kalimat ini dariku? Faya'malu bihin, lalu dia mengamalkannya, au yu'allimu man ya'malu bihin, atau mengajari orang yang mau mengamalkannya. Jadi Nabi ini bertanya, ya, siapa yang mau menerima dariku beberapa kalimat ini? Diamalkan dan diajarkan. Maka faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah pun menjawab, qultu ana, saya katakan, ya saya ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadayya, maka Nabi kata Abu Hurairah mengambil dua tanganku, wa'adda khamsan, kemudian menjanjikan lima hal. Yang pertama, ittaqil maharima, takutlah kamu terhadap perkara-perkara yang diharamkan, takun a'badan nas, kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa kaitannya ini? Meninggalkan yang diharamkan dan menjadi ahli ibadah. Apa maksudnya? Apa maksudnya di sini? Tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Halo? Iya, meninggalkan maksiat termasuk ibadah. Maksiat itu penghalang ibadah. Itu alasannya. Orang yang banyak berbuat maksiat mesti aras-arasan ibadah. Mesti itu, wis. Mesti. Kenyataan toh? Iya enggak? Orang yang banyak berbuat maksiat, orang yang banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan tuangkan ibadah, muwales. Gitu ya. Jadi maksiat, kemaksiatan, kemungkaran itulah yang menghalangi manusia dari ibadah. Kalau toh misalkan dia ibadah, enggak diberi kenikmatan dan kekhusyuan dalam ibadah. Mungkin sholat, gitu ya, tapi ada banyak maksiat di dalam kehidupannya, sholatnya enggak bisa khusyuk, enggak bisa sabar. Lek sholat kayak wong cacing kepanasan. Wedus wene kak mari-mari gitu ya. Ya. Ya, imame tasawuf, aduh, kak mari-mari. Ya, maca apa ae imame. Gitu. Enggak sabar. Gitu ya. Mungkin itu karena banyak maksiat. Ya, karena banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya pun demikian. Kalau tak ibadah, tidak diberi nikmat sama Allah dalam ibadah, pun demikian tidak diberikan kesabaran dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya atau salah satu di antara cara agar kita bisa menikmati segenap ibadah yang kita lakukan kepada Allah, jauhi maksiat. Takutlah kamu dari kemaksiatan, dari apa yang diharamkan oleh Allah, kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Enak. Ya, diberikan kenikmatan, diberikan kenyamanan kita dalam beribadah. Kemalasan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah. Ya, tapi kalau maksiat, maka ibadah-ibadah itu menjadi malas. Ini yang pertama. Yang kedua, warda bima qasamallah, ridai apa yang Allah bagikan untukmu, takun aghnannas, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Maka kekayaan itu ada pada apa? Ada pada apa? Qona'ah. Iya, qona'ah. Ya, neriman. Dadi wong sugih nerimo. Mesti ae. Ya, berarti wong gak sugih ya nerimo. Qona'ah itu akan menjadi orang yang paling kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Inti kaya itu kan merasa cukup. Inti kemiskinan merasa ndak cukup, itu saja sebenarnya. Sugih duwe mobil, duwe rumah macam-macam, tapi sik kurang ae, berarti melarat itu. Berarti miskin itu. Ya. Misalkan orang jualan lombok di pasar, mungkin satu bulan dapat 2 juta, misalkan gitu ya. 3 juta misalkan gitu ya. Sampunno kira-kira. Ya. Ya ndelok lombok itu. Cerakan lombok kan iso ae gitu ya. Misal, itu sekedar contoh. Dengan ya enggak pernah korupsi, ya enggak nipu orang. Aghnan nas, manusia paling kaya. Nah, ini ada orang yang dia dapat jabatan ya, gajinya satu bulan 30 juta. Yo sik korupsi. Yo sik ratifikasi kan itu ya, no? Gratifikasi kan ya. Bener enggak? Gratifikasi gitu ya. Tekan dukur sak mene, tekan isor sunati kak bedek-bedek. Padahal bayarannya wis gede. Itu namanya orang miskin. Ya, merasa kurang. Bayarannya wis gede sik golek obyek kan lain kan gitu. Ya Allah, gitu ya. Itu enggak bisa sembuh kecuali mulutnya disumpal tanah. Mati maksudnya. Baru sembuh. Kenapa? Miskin orang seperti itu. Melarat orang seperti itu. Gitu ya. Berbeda dengan orang yang qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterima. Ya. Seperti itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhoi apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ini, kita ridhoi. Ya, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah kepada manusia. Kalau berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ya, kalau kepada manusia jangan. itu menunjukkan akan ketidaksyukuran, ketidaksabaran. Tapi kalau berkeluh kesah kepada Allah menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kebutuhan kepada Allah. Gitu ya. Menunjukkan akan dirinya fakir kepada Allah. Boleh kalau berkeluh kesahnya kepada Allah. Memang Allah tempat bergantung, memang Allah tempat mengadu. Tapi kalau kepada manusia, jangan. Ridhoi, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, wa ahsin ila jarik. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, takun mukminan. Kamu akan menjadi orang yang mukmin. Berarti kalau tidak berbuat baik kepada tetangga bukan orang mukmin. Mukmin yang mana? Sempurna. Ya. Jadi kalau tidak berbuat baik kepada tetangga maka dia bukan menjadi orang mukmin yang sempurna. Yang keempat. Bentar ya. Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintai, sukai untuk manusia apa yang kamu suka untuk dirimu, kamu akan jadi seorang muslim. Ya, cintai, sukai untuk manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Ya, jadi senang dengan sesuatu yang dia sukai dan dia senang kalau apa yang dia sukai itu untuk manusia. Gitu ya. Yang terakhir, wala tuksirid dhahik, jangan banyak tawa. Banyak tawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Karena banyak tawa itu mengeraskan hati. Jadi kalau tertawa yo enggak dilarang orang ketawa ya, tapi jangan banyak. Jangan memperbanyak tertawa. Tertawa kadang-kadang nyeletuk biasa kan gitu ya. Tapi kalau tertawa dari awal sampai akhir, nah ini bukan malah mengobati hati tapi malah apa? Mengeraskan hati, mematikan hati. Bukan sekedar kata Nabi itu akan membuat hatimu sakit, enggak, mati hatimu. Bukan hanya sakit hati tapi mati hati. Ya. Bukan hatinya sakit tapi hatinya mati kalau banyak tertawa. Ya jamaah sekalian, menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh misalkan ya kalau majelis ilmu seperti ini ya boleh-boleh saja tertawa tapi dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau dari awal sampai akhir isinya tertawa, ini pengajian atau tanggapan? Kan gitu jadinya ya. Ini pengajian atau tanggapan? Ya, sampai orang kampung kemarin di kampung itu terkala mengajarkan ada pengajian gitu ya. Lalu yang diundang itu fulan yang isinya dari awal sampai akhir guyut tok ya. Maka kata-kata orang kampung ya wak dhewe iki pengajian ta tanggapan gitu ya. Ya. Karena yang diingat jadinya bukan ilmunya tapi apa? Ketawanya. Yang diingat adalah ketawanya. Yang diingat sampai di rumah, masya Allah, sing isi mang mantep apa mantep? Lau wucu. Terus oleh apa? Embo. Ya. Karena sing kena dicatet. Ya, karena sing kena dicatet. Baik. Kita lanjutkan. Jangan banyak tertawa, karena tertawa nanti akan mematikan hati. Jadi ini pesan, lima pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kaitannya pembahasan kita dengan bab ini adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi apa yang diharamkan Allah, kamu akan jadi manusia yang paling ibadah. Kita perhatikan di sini maksiat secara umum. Gitu ya. Maksiat besar, maksiat kecil, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semuanya itu menghalangi seorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya itu akan menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini hadis hasan riwayat Ahmad Tirmidzi. Lalu riwayat Imam Al-Bazzar ya, disebutkan juga oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid dengan sanad dhaif. Ya, maknanya hampir mirip. Oh, enggak mirip, beda. Ana akhudhu bi hujazikum aqulu iyyakum wa jahannama iyyakum wal hududa iyyakum wa jahannama iyyakum wal hududa thalath marrat. Kata Nabi, hati-hati kalian dari neraka jahannam. Hati-hati kalian dari garis batasan Allah. Hati-hati kalian dari neraka jahannam. Hati-hati kalian dari garis-garis batasan Allah. 3 kali menyebutkan hati-hati dari neraka jahannam, hati-hati dari garis batasan Allah. Maksudnya apa? Garis batasan Allah ini akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka jahannam. Jadi kalau kita atau seseorang itu pengin selamat dari neraka jahannam, jangan sampai melewati garis batas tadi itu. Wis ojo coba wis gitu ya. Oh, akeh wong gak wani. Kok gak ana wong? Wah, iki. Jangan coba-coba ya. Itu garis batas Allah. Kalau masuk ke sana nanti nyemplung ke dalam api nerakanya Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Fa idza anamittu taraktukum wa ana faratukum ala al-haudi. Dan jika aku mati, maka aku tinggalkan kalian dan aku akan menunggu kalian di telaga Haud. Faman warada aflah, dan siapa yang datang ke telaga itu lalu bisa mengunjungi dan minum darinya, aflaha, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, ya, menjadi orang yang beruntung. Nah, kaitannya hadis ini dengan bab tadi itu, hati-hati dari neraka jahanam, hati-hati dari garis batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dilanggar. Ya. Ya, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hadis yang terakhir riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yagharu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah, an ya'tiyal mu'minu ma harraballahu alaihi. Seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan atasnya. Ya, maka Allah akan cemburu. Kalau ada seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan atasnya. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini pesan dari hadis yang kita bacakan tadi itu, jamaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita wajib waspada dari penghancur amal. Kita wajib waspada dari penghancur segala pahala, thawab, ganjaran dari amal-amal ibadah kita. Di antara penghancurnya adalah berbuat haram, berbuat maksiat tatkala bersepi-sepian. Kalau ditampak, kalau bertemu dengan manusia, koyok yo, gitu ya? Apa bahasa Indonesia ni yo itu? Yes. Oh, negri Inggris ni, ya? Le Indonesia? Ya. Koyok yo, ya? Kalau di hadapan manusia. Tapi kalau sudah sendirian, maka dia langgar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadi seperti itu. Kalau solehnya itu soleh gadungan, maka pahalanya juga pahala gadungan. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu dia menampakkan kesolehannya di hadapan manusia, ditampakkan pahalanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tetapi gara-gara solehnya gadungan, maka pahala itu kemudian gadungan. Diketokno marunu lebur. Hancur. Itu juga merupakan apa? Siksaan psikis bagi dia. Ya, ketok ganjaran rumong sawe selamat, masya Allah. Ganjaranku saat ini gede nih, wis kadung seneng, hancur. Kira-kira gimana? Ya, lek kalau itu masih hidup di dunia langsung setruk dadak. Ya, langsung drop mungkin. Ya, itu adalah siksaan psikis sebelum siksaan secara fisik. Ditakut-takuti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat yang demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang pandai bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sebelum mengakhiri, kita persilakan barangkali yang bertanya, kita persilakan. Fadhol. Ada yang bertanya? Oke. Okay. Penampilannya soleh, tapi menurut pengamatan hanya sekedar penampilannya, hanya sekedar penampilannya, ya, banyak berbuat maksiat. Artinya soleh oleh, maksiat yo oleh, gitu ya. Stereo lah gitu ya, kanan kiri. Ya. Kanan kiri oke gitu ya. Ya wis, kanan kiri oke, misalkan gitu ya. Lalu dia memberikan nasihat, bagaimana? Apakah diterima nasihatnya? Tergantung nasihatnya benar atau salah. Kalau ternyata nasihatnya itu nasihat yang benar, ya diterima aja yang benar. Jangankan dia yang levelnya masih manusia, penampilannya soleh, tapi ya sakjane gak patek soleh, gitu ya. Jangankan dia, iblis saja kalau dia ngasih nasihat, diterima gak? Diterima gak? Kan ketok toh iblis nemen nih, kufure kan gitu ya. Lek ngasih nasihat diterima gak? Diterima gak? Diterima. Kisah iblis ngajari Abu Hurairah ayat kursi. Ingat? Ya. Jadi Abu Hurairah ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta sedekah, harta zakat, zakatul fitr, makanan. Hari pertama ana apa sih wong nyolong, dicekel, tak lapurno enggak dilapurno. Dijulno. Gitu ya. Hari kedua nyolong maneh, dicekel enggak dijulno. Hari ketiga nyolong maneh, dicekel, gak tak culno saiki, tak laporno Rasulullah. Gak aku culno, kok nek mbok culno, tak ajari sesuatu. Kan gitu ya. Tak ajari sesuatu, apa ajaranmu? Kok nek gak dene turu, maca ayat kursi. Ya, lek kon kate turu maca ayat kursi, setan gak bakal nyidiki awakmu. Kan itu ya. Maka hari itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sadurunge apa namanya dia lapor mengatakan, "Ya apa kancamu membengi?" kan gitu ya. Dapat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah menceritakan demikian dan seterusnya. Maka apa namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senyum atau tertawa mengatakan, "Dia jujur padahal dia kadzab." Nah, dia itu jujur padahal dia seorang pendusta. Diamalkan, gitu ya. Padahal itu adalah apa? Setan. Mesti ae aku setan ero. Lek kon maca ayat kursi aku gak melok. Gak iso nyidek, itu maksudnya gitu ya. Ya. Jadi seperti itu diterima, apalagi hanya sekedar manusia. Duduk setan, cuma ya mungkin setan manusia gitu ya. Ya. Manusia ya, penampilan soleh tapi dia tidak soleh, lalu nasihatnya tidak ada nasihatnya. Kalau nasihatnya benar diterima, kalau nggak benar ditolak. Ya, kalau nasihatnya nggak benar ditolak. Ya, makanya sebagian ada yang mengatakan undur makola walatandur makola mankola. Ya, lihat siapa apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Misalkan, yo iso bener maknanya, bisa enggak? Enggak bener, tergantung pengamalannya. Ya, tergantung pengamalannya. Jadi kalau nasihatnya bener ya diterima. Kalau enggak bener enggak diterima. Cuman kadang-kadang itu orang itu kala dia mendengarkan nasihat, dia melihat sapa sing ngomong, itu menjadi kebiasaan. Itu adalah satu yang wajar. Alang ini ngomong apa? Biasa ya kak ngono kan gitu ya. Nah, karena apa? Di antara sebab nasihat itu digubris atau enggak digubris, ya orang biasanya melihat siapa yang ngomong. Kalau misalkan yang ngomong itu memberikan nasihat, ternyata nasihatnya bertentangan dengan apa yang dia lakukan, maka bisa jadi nasihatnya enggak diterima. Ya, bisa jadi nasihatnya diterima, justru dia dapat dosa. Yang memberi nasihat tadi itu, tatkala nasihat diterima, maka justru dia dapat dosa. Kenapa? Gak ngelakoni. Atau mungkin kalau sekedar gak ngelakoni, gitu ya, mungkin ya tergantung itu amal apa kan gitu ya. Tapi kalau dia melanggar, nah ini lebih berat dosanya. Nah gitu ya. Sama sekali menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tinggal yuk nopo, ya dungak noai. Muka-muka iso ngomong ya iso ngelakoni. Ini kan penting. Ya ngomong sampai muru tapi gak iso ngelakoni. Ya rugi kan gitu ya. Nah, sudah cukup ya. Masya Allah. Ngaku ya. Apa boleh kita ngaku? Aku lurek wong soleh. Jangan mentazkiyah diri sendiri. La tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Allah yang lebih tahu siapa di antara manusia yang bertakwa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau apa namanya memberikan nasihat-nasihat seperti itu ya umum-umum saja. Misalkan majelis ilmu adalah majelisnya orang-orang soleh, ya. Majelis masjid, majelisnya orang-orang soleh. Tapi kalau menyebut kulo, aku lo, misalkan lek kulo mungkin sih secara dohir bisa, kan ya. Tapi aku lo wong soleh. Nah ini kak, kayak PD ya. Taib, cukup insya Allah ya. Taib, naam kita akhiri sudah 7:30. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته